Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah malam Qadar, Lailatul Qadar, bertepatan dengan hujan yang ketika itu membasahi Masjid Nabawi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan di tahun itu. Dan pada malam hari ini, ma'asyiral muslimin, kita telah memasuki malam yang ke-23. Bisa jadi ini adalah malam Qadar, wallahu a'lam. Maka marilah kita bersama-sama berusaha, bekerja keras, memperbanyak ibadah di malam ini dan malam-malam berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan sedikit membahas tentang bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa kecil beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan tidak memiliki orang tua. Kemudian setelah itu beliau disusukan, tidak disusui oleh ibunya sendiri Aminah, tetapi beliau disusui oleh Halimah Sa'diyah. Dan ternyata tinggal di tempat Halimah Sa'diyah tidak hanya 2 tahun, rata-rata kalau orang menyusui 2 tahun. Tetapi Halimah Sa'diyah sangat sayang dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tinggal cukup lama, lebih dari 4 tahun. Minta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap memelihara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diantar kembali kepada keluarganya di Mekah? Karena ada sebab. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 4 tahun lebih, ketika itu Nabi sedang bermain dengan anak-anak di Bani Sa'd. Di Bani Sa'd tiba-tiba datang 2 malaikat. Atau datang malaikat mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dalam rupa manusia. Anak-anak kecil menyaksikan kejadian itu. Nabi dipegang kemudian dibelah dadanya. Dikeluarkan jantungnya. Maka anak-anak kecil lari mengabarkan kepada ibu susu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seraya mereka mengatakan, "Muhammad kutil, Muhammad kutil, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh." Maka bergegas keluarga Halimah Sa'diyah mendekati tempat kejadian. Didapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pucat pasi. Namun tidak ada darah yang keluar dan seterusnya. Itulah kejadian yang kemudian menjadikan keluarga Halimah Sa'diyah khawatir. Maka dikembalikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aminah ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Berita tentang dibelahnya dada Nabi dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Bahkan di dada beliau ada bekas jahitan. Kita meyakini apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuatu yang mudah bagi Allah. Jantungnya Nabi dikeluarkan kemudian dicuci dengan air zam-zam. Dicuci dengan air zam-zam oleh malaikat itu. Dan ini tidak lain adalah perhatian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Dibersihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah faedah penting di sini. Bahwasanya di rumah sakit pusat jantung di kerajaan Saudi telah memutuskan air zam-zam sebagai air untuk mencuci bagian dalam organ tubuh. Dan subhanallah, ternyata air ini memang air yang mubarak, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, Allah telah memilih air zam-zam untuk mencuci jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa beliau kecil. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Berpindahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pemeliharaan ibunya. Namun tidak lama kemudian ibunya meninggal ketika Nabi berumur 6 tahun. Berpindahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemeliharaan kakeknya, Abdul Muttalib. Namun juga tidak lama, hanya 2 tahun. Kemudian berpindah ketika Nabi berumur 8 tahun, dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Siapakah Abu Talib? Apakah dia orang yang kaya? Tidak. Miskin. Sangat miskin. Nabi SAW tinggal di lingkungan keluarga miskin. Sampai kemudian Nabi SAW memelihara kambing, mengembalakan kambing. Kata Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat, sungguh saya telah mengembalakan kambing untuk mendapatkan bayaran, upah beberapa kirat. Demikian Nabi SAW. Bahkan kemudian Nabi mengabarkan kepada umatnya, tidaklah Allah mengutus Nabi kecuali mereka pernah mengembalakan kambing. Allahu Akbar. Itulah kehidupan Nabi SAW. Di masa kecilnya telah memiliki kedewasaan. Di masa kecilnya telah ditempa sedemikian banyak ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadikan beliau sebagai seorang yang sangat sabar. Dan kalau kita perhatikan, ternyata para pengembala kambing itu memiliki kesabaran yang luar biasa. Pengembala domba, ya, kita lihat orang mengembalakan domba, biasanya orangnya sabar. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi SAW pernah mengembalakan domba. Demikian juga seluruh para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya, mengembalakan kambing domba. Mungkin panjenengan kalau ditanya, pernahkah panjenengan berpikir menyuruh anak panjenengan mengembala domba, ya, untuk mencari sekedar tambahan uang jajan? Ya, pernah atau belum? Kayaknya tidak terpikir. Anak-anak kita banyak berkecukupan. Anak-anak kita banyak mendapatkan sesuatu dari orang tuanya. Ya, namun setidaknya marilah kita ambil intisari. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga nabinya. Dipilihkan tempat yang terbaik. Beliau dipelihara di kampung yang dalam, yang jauh. Tidak ada kotoran-kotoran, polusi udara, polusi akhlak, dan seterusnya. Kemudian Allah telah jadikan Nabi berpindah dari satu pemeliharaan kepada pemeliharaan yang lain, sampai kemudian dipelihara oleh pamannya Abu Talib dalam keadaan paman beliau miskin. Namun Nabi SAW memiliki kedewasaan. Nabi SAW memiliki keprihatinan dan jiwa besar. Itulah Nabi kita SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan. Sebagian dari apa yang dirasakan oleh Nabi SAW. Dan mungkin satu lagi, mohon maaf, karena ini sangat penting, bahwasanya pergaulan ternyata membentuk karakteristik seseorang. Termasuk hewan yang dipeliharanya. Telah menjadi sebuah kenyataan, para pengembala kambing, domba itu orangnya lembut-lembut. Tetapi para pengembala onta biasanya orangnya kasar. Orangnya kasar. Ya. Apalagi pergaulan dengan manusia. Perhatikanlah bagaimana kita bergaul. Perhatikanlah bagaimana anak kita bergaul. Dengan siapa dia bergaul. Ketika bergaul dengan orang-orang yang baik, maka harapkanlah kebaikan untuk anak-anak kita. Namun ketika anak-anak kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, kita khawatir. Bahkan hewan yang bersama dengan seseorang bisa mempengaruhi keadaan seseorang. Ya, para pengembala kambing, pengembala domba, lembut orang-orangnya. Namun pengembala onta, dia akan keras dan kasar. Ya, ini mungkin salah satu pelajaran penting bagi kita semuanya di dalam mendidik anak-anak kita. Pilihkan teman yang terbaik, pilihkan pendamping yang terbaik dalam kehidupannya. Dan marilah kita berdoa kepada Allah sebagaimana doanya kaum mukminin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istri-istri kami yang menyejukkan pandangan mata kami, dan anak-anak kami yang saleh yang juga menyejukkan pandangan mata kami. Demikian, wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.